jadinya kan tadi nunjukin juga kasihan banget si buruk. Adapun yang artinya wajib bagi Allah secara tafsir, ujul, ya kan? Dalilnya Allah lah dikhasil, dan lawanannya kan Adam. Itu secara apa? Secara tafsir sampai amalan-amalan sudah selesai untuk kalawasan benar. Lalu dipulang 40, 20-20 kasihan benar, anu buruh kasihan. Nah, masuk kepada yang harus bagi Allah, wajib udah, mustahil udah, harus pulang. Maka adalah itu satu jua. Nah, nyamannya nyamannya nah, wajib semalam secara jumlah satu, nah, mustahilnya satu jua. Yalah, ditambah pulang 20, nah, wajib 20, nah, mustahil 40 doang dua. Nah, harus pulang satu lalawan dengan satu berapa? 40 am? 4. Nah, hitungilah. Apa nang satu ini nang harus bagi Tuhan? Arti harus itu terserah Tuhan. Arti harus terserah Tuhan. Arti harus terserah Tuhan. Ujar orang nang artinya bahasa sepak bola tak? Sekiranya kau paham nih. Masih lagi waktu banyak. Ya kan? Kubut balon mano bendera. Peliwit belum ditiup wasit, jadi biar 10 gol belum tentu, masih ada lagi waktu. Artinya mungkin bisa terjadi gol balasan. Ya kalau tahu. Nah itu, ini yang harus bagi Tuhan. Jadi orang alim harus saja menjadi kegilaan. Ya kan? Raja betengah malaman diampi orang, harus boleh masuk apa? Batangan malaman bang, lahatan guring digarap kurang, pian ampi. Harus nang diangkat kurang lahatan di jamban, lahatan di jamban pengumuman nyawa jadi menteri, maka lahatan di jamban alhamdulillah. Dalam jamban kali ingat lagi ngucap alhamdulillah. Harus nang taturunan kurang bedum, becatur, besaung ayam, musabakah burung ketutut, bakaramat jadi orang wali, harus. Nang turunan wali Allah Ta'ala jadi munafik, bahkan jadi kumandan munafik, harus bagi Allah Ta'ala. Bini Nabi Lut, bin anak Nabi Nuh, Marina Rasulullah, Bulahab. Ya kan, laki Siti Asia Fir'aun. Ya kan, bini Nabi Lot, samunyaan neraka. Udah contoh ada. Nabi Musa, nang maharagunya mulai halus sampai Tuhan. Fir'aun harus ada jadi rasul. Nabi Musa nya harayan si Musa samiri jadi kepala munafik nang kebel. Ada masuk kepada nang maharagu Jibril. Nah, nasib. Bajar mendera. Ya harus bagi Tuhan, oleh sebab itu nang sugih jangan bersombong-sombong, harus Tuhan menyikat duitnya dengan garu sikat. Nang susah jangan bersakit hati, harus saja salah jadi rasul. Nabi Musa nya harayan si Musa samiri jadi kepala munafik nang kebel ada masuk kepada nang maharagu Jibril. Nah, nasib belajar menendera. Ya harus bagi Tuhan, oleh sebab itu nang sugih jangan bersombong-sombong, harus Tuhan menyikat duitnya dengan garu sikat. Nang susah jangan bersakit hati, harus saja kawin lawan menang sugi man dadak di karasinya. Anu artinya pondokannya kan mesti kali ngomong aku pada awas kita mau bunuh diri sekalinya orangnya benar-benar bisa intern berlian. Ayo aja pondokan kayak itu berawalnya awal Jepang sekolah namun pian terbunuh diri aku ngejolan sekalinya intern gengkanan bisa man harus amin. Harus Nang sakitnya tadi anak kurang bakaramat masuk neraka. Harus. Jadi janganan bersombong-sombong bermacam-macam. Dan nang ini jangan lo putus asa. Nang di bawah jangan putus asa. Nang di atas jangan bersombong-sombong. Karena biasa lo nang di atas kalah lo nang di bawah. Yalah, sudah lo kisahkan. Nang tinggi kalah lo nang di bawah. Menikam kawannya pake kepala kepunjar. Baris juta. Ujian nang di bawah menikam baris jepil. Baris rupiah ya. Batunduk pak japenya pada kalah. Masya Allah. Harus saja bagi Allah Ta'ala. Nang penyakit secara akun ujar dokter sel ginjal keduanya udah mati. Kada bagarak lagi. Jadi ya kadara kada bakuliling lagi di awal. Manya darah anak di mata tadi mata ya kada bakuliling lagi. Ya ke banyu. Masuk di parut ada banyu tuh. Kalau pang keluar di anu pori-pori awak kada lagi banyu kada disebut paluan kok. Anu bakami minta juanya kada keluar lagi di kemaluan. Nya banyunya kada bergerak sebab ginjalnya udah mati selnya. Nah itu paru-paru selnya mati jua. Liver pang mati jua selnya. Sel itu kan napakah namanya sel itu kan? Takutnya jangan dengan dokter sel kita. Nyiramunya sel, kadang-kadang takutnya di kubur apa arti sel? Kadang ada masalah sel kita gunakan dalam kubur merobuha. Jadi kena, ayo dokter merobuha sel. Hati-hati di dokter-dokternya kalau pina-pina ditakuni dalam kubur tangana menjawab. Belajar agama lah diharati pulang jadi sampai jadi spesialis jua. Jangan spesialis dokter aja muhae. Agama pulang spesialis jua. Baik. Kada orang sayang menasihati itu sayang, mun orang berdiam kada kada sayang lagi tuh berane dibiarkan dia tekan. Nang sugih nah jangan nang sugih dunia aja akhirat nang sugih. Nang susah pang, sudah di dunia susah di akhirat, jangan lagi. Ada satu presiden di Indonesia, aku pengen dari kali ngasih dari. Den, jawab. Kalau sudah jadi presiden di dunia, jangan dari rakyat di akhirat, sakit. Ujarnya, doain. Kenapa karena hati doain? Membahas kita sini kan doakan, ini doain. Pak, aku yang gak paham. Doain itu aja amploknya kada ada. Wah ini doa kada kabul tanpa amplok. Nyaman aja, enak aja minta doa. Amploknya kada keluar. Sekali keluar juga amploknya duit mau kalian KKN. Heh, bahaya. Tarik terserah min sultanin awas was fardut nazarnya kan wani der jarinya apabila aku mantap sudah tuh banyak nang sakit-sakit terpangkat kuburan sidin pembeli sidin berbalik doa sidin awas kada nunggu dia lawan Allah Ta'ala. Banyak hizib, ada lagi hizib sidin Ali aku membacakan sekali aja tapi keras banget apa ini. Mun dibaca ini kan bah kasihan orang kajung lah lo. Mun orang tak ada anak makal akal kita kan punya kadang ada kalau manusia itu makal akalan. Munnya makal akalan mati langsung. Jangan mati orang harus Allah. Tapi jangan pemandian aja jangan. Sepemandian ada gawian. Pemandian pulang karena. Ini juga lah sebutin ini apa? Yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Nah ini lamun diulah sibil ibadat di awak kita jadi kada ha lamun diulah sibil maksiat pang lamun ibadat pang isinya maksiat jadi mungkin jadi kalau orang sumbahyang ibadat kada. Tapi ria, kenapa isinya? Nah harus saja bagi Tuhan. Harus bagi Tuhan, umanya bagus, anaknya kada bagus. Harus. Harus. ada sesuatu yang jahat di luarnya tapi di dalamnya baik. Ada kada? Apakah itu? Ini final ada. Takunin apa? Gong, cung, sesuatu yang jahat di dalamnya baik, yaitu dosa. Dosa itu jahat, di dalamnya taubat. Bagus kada? Nih, dalilnya tulijul kemapalah tulijul lailatul qadr bilal qulhayyul mayyit qul maitamina nah itu tukhrijul hayya yaitu taubat minal mayyit ya dosa wa tukhrijul mayyita ya maksiat riya minal hayy daripada sembahyang dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang orang itu gawian zahirnya ibadat, tapi di hatinya ada politik. Kadang-kadang kurang itu dosa di gawinya, tapi inya sesat di dalamnya. Nah, jadi kita kada tahu masalah itu lawan Tuhan harus. Oleh sebab itu janganlah menggaduhi gawian Allah Taala. Yang penting kita lawan Tuhan. Setelah Mailani meninggal dunia, sebelum itu inya cukup wasiat, kemudian subuh. Nah, subuh itu bucap lan bini, aku anak main phone abah, ujar bini Mailani, Haji Mailani tadi nang ikam empat turun keberatan tadi ngambil berkat enggak boleh turun tak baca Quran enggak langgar. Ha, sakit banget nih kalau mau ikut-ikutan kada mau. Nah, itu ujarnya, ujar anak lah main phone abah. Nah, kepada aku hari ini bulik. Jadi jangan bini, anu abah hari ini cuci darah, jangan diganggu sih kan. Ahi ile bujur ikamnya, teringat aku ya. Itu umumnya aku jangan ditangisi, padahal anak buah. Anu jam 12 kan aku boleh. Tiga kali ucap lawan bini jam 12. Lawan dokter Ali kepada jam makan siang. Dokter Habib Ali segap pada jam siang. Pas jam 12 mesam dua kali habis. Itu dah. Kemudian malam tadi aku spesial guring minta tentang apa keadaan awal meninggal ini. Bermimpi bahwa itu lapangan padi hibang. Oh, bahasa Indonesia padi. Bani nang siap dipanen, nah Indonesia pulang panen siap di katam banihnya ganal-ganal. Nah, abang-abang udah di tengah-tengah situ angin dibur-dibur. Di tengah-tengah itu manusia nang kaya ulat banyaknya di tengah lapangan itu. Itu dikulingi oleh bani tadi. Bani nang sedang mau dikatam tadi. Udaranya, hawanya masya Allah nyaman-nyaman. Kemudian ada orang bersuara ke langit. Orangnya tuh kayak terbang lawan panjang awaknya. Nah, ujar suaranya dia di dalam awan itu, tapi kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang kurang kelihatannya nampak. Aku ada mimpi itu kurang nampak melihat. Ujar suara itu barang siapa ingin memandang dan menyaksikan orang yang senantiasa ingat dan wujud Allah dan takwa kepada Allah, lihat tidak yang ditanam hari ini. Mailani aku lihat di dalam kubur senyum, mesam aja Mailani. Dalam kubur adanya, mengkak. Jadi alhamdulillah padi itu rumah-rumah yang di sekitar kuburan di sini itu sudah siap dengan padi-padi yang bagus-bagus. Nang cagar dipanen orang tuh. Para balum panen Haji Mailani udah masuk. Nah, Haji Mailani udah masuk, masya Allah, alhamdulillah. Nusia banyak benar di kulitnya nita. Ya aku tadi kan tadi melihat manusia aku kates tangan aja mata aku tadi. Macam terlalakin kan kates tangan berdoa. Banyak manusianya itu ke atas sangit melihat yang tadi kan dia gede nang tarabang tadi gede dia siang lah no ya aku mata kok ada dia nang gana itu mati siap itu no minta jolong itu kan alhamdulillah udah mudah-mudahan aku dapat berkatnya nyaranya cek ke rumah belang insyaallah ada aja bakas bakasnya belang itu kedudukannya pas ada mudah-mudahan itu jadi saksi Mudah-mudahan. Kenapa penghidup ini mengambil berkat kurang aja, jangan memberi berkat. Mengambil berkat, jangan memberi. Mun perasaan memberi, harap benar ombong. Hidung terbalik. Hidung teratas doangnya. Tebulak sakel. Mudah-mudahan dapat berkat melanik, Masya Allah. Kedua gampang, Masya Allah. Untung kalau orang udah tadi nah, Yasin tabarak tahlil berapa? Kurangnya 1000 aja dulu tahlilnya. Anu 70 berapa tak? 7000. Lamun tahlilnya 35 orang 2000. 70 juga. Anu untungnya? Lon Karim parak tadi. Kuburnya Lon Karim nang halus tuh. Nih, parak kuburnya sepaat kalau tuh. Kalau bertahan Pak Karim, kalau Pak Karim merah ini bertinjak pada mendaya ini tandangnya. Masya Allah, memilih kuburan itu, betatai orang saleh itu hukumnya sunat. Itu Pak. Jadi di guru yang kasih misalnya, bola wasiat yang mati kena tatayakan untuk kolam payang boleh ya, menolong hakon. Jadi sendal aja kan udah tukulang payan aja. Cucu juga kalau no, itu gampangan juri ya. Membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Maka jadi jumlahnya apa idul iman pada hak Allah Ta'ala 41 darah. Iyalah artinya 21 20 artinya yang wajib anu 20 mustahil mulai wujud nih 40 tambah yang harus 1 40 1 lamun dibuat kalawanan yang harus sebutin pulang ha? Mustahil kada membuat mungkin dan meninggalkannya jadi berapa 42 dibuat pulang 2 yang di atas yang jumlah 40 coba kena ada di bawah tanya keringkasannya semuanya kita. Itu semunyaan bundalan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Isi hati kita ya kompong-kompong isi. Mulai balik berakal isi hati itu ya itu udah. Nah 1, 2, 3, 4 dah dalam hati dalam utak itu ada itu. Kada dengan model orang sekolah dengan dunia yang asal di hatinya kan A, B, C, D. Itu yang di utaknya. Ya. Nih sin duin tukul panjang kelimang kupang tutur kem janggut kusang. Hanya berhitung dan menghisap. Menyel menghisap pun dipakai, baik menghisap. Membujuju ahli hisap, turun perokot. Ahli hisap. Maka jadi jumlah apa idul iman, artinya etikat-etikat masalah iman nang pada hak Allah Ta'ala 41. 20 daripadanya itu yang wajib, dan 20 yang mustahil, dan 1 yang harus adanya. Syahdan. Sahdan itu juga kita keterangan lah. Lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib itikad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala dan wajib itikad bahwa lawannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala. Berapa dah? 40. Wajib itikad bahwa harus pada Allah Ta'ala 1 jua 41. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 apa ini. Maka wajib pula tambahannya darah atas tiap-tiap mukallaf maitikatkan lagi dengan 9 akaid ini. Nah ini yang banyak ketinggalan yang 9 ini tak ketinggalan banyak nih. Maka orang nang balik berakal langsung harus di hatinya itu ada. Di sini banyak dosa kita, bini kita, anak kita, minantu kita. Utaknya kada berisi nang wajib-wajib ini karena kada belajar. Itu sekolah juga tapi lain jurusan. Sian mana wah ini? Sampai wah ini kam ada pesantren dalam komplek darah segala macam olahraga ada di situ. Jadi olahraga itu cepat masuk di hati. Nah, pak agama ini sudah tahu olahraga masuk ke hati. Lalu kada masuk ya. Jadi oleh sebabnya banyak nang kada keluar menjadi ulama, nang banyak kada keluar menjadi olahragawan. Nah, udah dimasukinya pak-pak artinya Abu Jahal itu masukkan udah ke situ. Nah mestinya bersih agama aja. Ada olahraganya sembahyang sudah. Nah itulah, jadi kalau kita sekarang boleh pesantren, pada menurut apa cara orang, kecuali kita kuat hizib dan kita sabar, baik dibunuh orang kenapa kah, tetap kita kalau bertahan, nah itu maka apa? Kalau tidak kalah, sama aja juga, buang-buang duit ya. Tapi itu bang tadi, asal disampaikan aja. Buktinya aku aja, tuh darun arifah tuh, PMP kita buat juga, maka asal di Mia aja awalnya dibuat dia juga hampir ngelulah anak kulit gue tarik, biar jadi nabi papa. Udah nukul tanahnya berapa, lulah sekolahnya berapa, mudah. Tapi habarnya hampir bang ya, PMP hampir udah jadi seperti agamanya. Bebiniannya buat berkumpul jojo set Muhammad Amin tu orang Habib itu udah tahu ada banyak kalau orang marah-marahnya Padilah ya Am harusnya udah tahu di Padilah Nur Padilah kenapa mendikar rubutakan gurunya tu katanya bukan rubut juga kalau nah harus tu udah dipelajari ya bapak itu dipelajari bakal rubut gurunya jadi yang di rumah aja udah habis. Udah tamami kan kalau udah keluar tawarnya itu abisnya inya bagaya aja berdua rasana bagaya aja duannya mengajari inya juga sama nama kuliah seronan duannya tamami mengajari kurang tamami inya mengantuk anak punya berdiam tak orang di hadapan di baliknya aja berapa rasanya yang balik ya ayo timbang-timbang inya bakal kawan sama aja baik inya duduk di situ biar kalian belajar terserah ada. Belum berakal lagi dulu, mah pada udah tahu. Belum berakal, kalau tahu lagi nih belajar. Ini duduk muka ini tahu. Kurang belum berakal, tahu apa? Kena menyebakal harapan datunya. Ada kalau kesa orang nanti kami nakan ke dahakon. Soal tahu ini aku udah tahu juga dulu pada datu. Ini merasa. Mana alim-alim ini maulah bunga. Banyak tahun aja semalam-semalam alim juga. Nampaknya mengaramat, nah ya ketahun aja bari-bari udah mengaramat. Nah, kalau tahu lah dadatnya, udah tahu lah dadatnya. Ini belum tahu lah dadatnya, iya. Kitabnya menempat tahu lah dadatnya, iya. Kita jape-jape. Lapas-lapas jape. Dua kali lapasnya. Kadang ngerti. 41 wajib lagi namanya dikatakan 9 9 41 50 bermula wajib itikad nah, bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala memungkirin atau meninggalkannya ya kan artinya bukan wajib atas Tuhan memperbuat mungkin atau meninggalkannya wajib lawan Tuhan itu kada wajib Tuhan baulah nang mungkin dan meninggalkan mungkin itu pada wajib. Kalau pun Tuhan wajib menggawin itu, bah meminta Tuhan menggawin itu neraka. Kada harus. Nah itu itulah lawanannya, lawanan harus tuh. Harus membuat mungkin meninggalkannya. Ya kah? Mustahil wajib. Membuat mungkin dan meninggalkannya. Ini banyak ketinggalan namanya. Nah, ketinggalan terbulir itu banyak makara mati, matian ke matian, mang sembilannya ketinggal, apa abad dalam kubur, catuk kurang. 41 aja, mang sembilannya ketinggal, catuk kurang dalam kubur. Baik bini-bina kena nang hidupnya sampai dua. Unda aja mang sembilannya unda beriman mendebur dalam mati aja, sebelum mati. Mang sudah mati, saya sampainya ketinggalan kasihan. Apa? Ya itu lawanan yang harus pada kalah. Kedua dari sembilan wajib itikad tanazzuhu ta'ala anil arad di abadil wahkami maha suci Tuhan daripada mengambil faedah di dalam segala perbuatannya atau dalam hukumnya. Ini wajib kita mengitikadkan Tuhan memutuskan satu hukum atau berbuat satu perbuatan sama sekali sidin itu tiada mengambil faedah. Sembah benda ya sidin. Kalau pang sidin itu baharat limbari sambah orang ada. Ya kan? Nah itu. Kayak guru juga terdah nyuruhkan mengaji yang walaupun benda aja. Menambahi guru itu kah? Mulia. Kada seorang yang dapat pahala mengaji. Tapi mun murid kada paham bah mun undang pengaji situ jar unda anu merendahkan derajat. Itu paham iya nang jadi kada tapi mau teh kan tah. Kada tapi mau mengaji itu kalau parasanya menurunkan derajat inya. Mun inya nya empat kader baturun derajat maka inya indah ujar guru darita gengsi dong. Urang dokteran dos sudah lima pak nangguk guru nang ini pelawak mau lah urang dokteran dos majilan pelawaknya aku nak gengsi urang suge mengaji lah nang kada berduit nyamawa habis dos nai lintai sidin dia urang pangkat majilan guru nang kada pangkat ini nang kada politik ini nah, bisa saja. Di mamai sini terus teringat undang. Nah, 50 mau teringat, cukup dua aja. Jauh kakak awalannya pulang, apangnya mau jumlah luakan, coba nyata jua. Dah, ini mengaji jua. Diulakan, nyagawian, ada tamu lebih lang, kada-kada. Macam-macam. Pendeknya iblis lawan setan, bah, kacak pinggang lain-lain. Jin ipret artinya bubuhan mengkaper bakal cak pinggangnya bagok kenyataannya bagak jin ipret Yahudi setrip Amerika hendak manak lukarakan semunyian dunia itu buktinya ipret lawan iblis dan setan sudah hendak jadi raja dunia. Irak kena digempurnya pulang Usama udah kalau cari Irak nak diantar, rupanya saya belum bisa ngemat berjanggut tu, siapa? Matinya ikan yang bisa ngemat berjanggut, hati-hati. Kalau sangkanya Usama palsu, Masya Allah, disesuaikan namanya lawan maksud kita, lawan keadaan situasi kita. Guru sarani, kada bajambut, kada bersenggot, guru singkadri, guru seman. Karena kita di sini bukan di Makkah. Lamun di Makkah di Hadramaut, ayo je kan bajambutan senggot, lawan mbak haratan senggot janggot gitu. Ini di sini. Guru singkadri, guru seman, guru sarani, itu ahli hadis menyangga. Kadakah itu sih? Kalau gitu orang kan mencucupakan lawan keadaan. Ya kan orang sesengotnya bagus, nyanggutnya bagus, ini kada pulang. Ya benar orang tukang kuntun itu sengot. Kalau orang disuruh itu bagus, inilah jamidon, ya bil jamang kada bagus. Ini kesa, kada berjanggut ya, kada bagus juga kada berjanggut. Nah, ya benar. Iya benar, kenapa jadi lagi? Kada juga apa maksud kita jangan sampai guru kena nang wali Allah Ta'ala kada bersengat oleh janggut di ulu-ulu tujar meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bersengat oleh janggut aja lah. Ini dimasalahkan janggut sengot, dimasalahkan bahan itu meninggalkan sunnah Nabi aja. Sekalinya nang berjanggut nang musim itu ke bawah-bawah berjanggut juga. Padahal nang sunat juga nang di bawah tu jangan dijangguti. Dilarat, ya kalah. Ini kan dari minyak rambuti cocok. Tuhan menyampaikan segala macam peraturan apapun pada mengambil peda. Itu Tuhan wali bang sama. Bukan samanya anunya kada artinya menurut akan akhlak Tuhan. Apa dasarnya? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berperang dengan perangnya Allah itu dasar hadisnya. Jadi wali Allah berperang dengan perangnya Allah. Kalau Allah itu kada mengambil faedah, wali pun kada mengambil faedah. Terserah orang hendak membari, membari kada-kada. Lain orang majul obat, nukar kada kaya. Mudah nukar. Lain itu urusannya ada menukar mudahannya. Ini kada. Allah Ta'ala sudah nukah itu. Kalau mengambil peda. Ini kada, majar. Ayah aja. Dan yang kada boleh kurungan ayah. Lain urusan. Tukang orangnya. Nah ini yang keberapa ini? Nang ke 42. 42, ya kan? 43. Jadi 41, 42, 43 nya 44 Pak. Wajib itikad bahwasanya mustahil pada Allah mengambil faedah itu. Iya kan? Mustahil. Itu tadi maha suci mengambil faedah. Tambah kurang, mustahil mengambil faedah. Ini tambahannya kurang. Keempat, bahwa itikad Allah takdir oleh syai'in minal kainat bikuwatih. Wajib bagi segala mungkin itu bahwa tidak memberi bekas dengan kekuatan mungkin itu sendiri. Segala mungkin artinya alam. Walaupun ada diberi kekuatan, tapi kekuatannya itu tidak memberi bekas. Besi, kekuatannya ada, tapi kadama melukai dan kadama menyusuk. Kadama melukai dan kadama melobangi. Besi itu. Apabila kita ragu-ragu, ajin besi ini melukai, ajin besi ini melobangi parut ronda. Nah, ya ketinggal. Jadi banyak ada orang bawa besi terkerucut yang halus ni tu. Si burung takutkan lawan besi lah apa? Mbak dorong bawa pistol itu nah, lalu menyerahkan dalam kunci, sekali pistol mainan. Jadi kita jangan takut kan, ya, nakaim apa aja, pinanya orang harapnya, inya-inya kita. Tetap aja Allah Rabbuna, Rabbukum. Mimnya dikantuk bujur-bujur supaya inya, kenapa? Bungkaran.